Kali ini kita akan memikirkan jawaban atas ekonomi dari 7 seri salib yang sudah kita diskusikan beberapa waktu ini. Jikalau di dalam hal pemimpinan, maka Kristus mengajarkan kita, servant leader. Itu bukan satu perkara yang sederhana, bagaimana memimpin dan melayani. Maka dalam politik, ia mau mengajarkan kepada kita, bagaimana kekuasaan adalah untuk didistribusikan demi kesejahteraan bersama, bukan perorangan atau kelompok di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana tentang ekonomi? Nah, ini menarik untuk kita selusuri dan juga kita pikirkan sama-sama. Kita membuka Alkitab pada kitab beberapa bagian. Nanti kemudian kita akan memperhatikan apa yang digambarkan Alkitab kepada kita semuanya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan menciptakan manusia, inilah yang dikatakan menjadi tujuan agung dari penciptaan itu sendiri. Kemudian, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia hidup di dalam keberdosaan, terbalik saudara, sehingga manusia bukan lagi mengelola alam semesta, tapi mengeksploitasinya. Nah, Tuhan mengingatkan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman-Nya. Matius 4 ayat 4. Lalu kita melompat ke 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sesuai yang kekasih, ekonomi itu berbicara sandang, pangan, papan menjadi need yang paling basis dalam hidup manusia. Abraham Maslow menggambarkan need itu di dalam beberapa bagan yang disebutnya piramida berlapis. Yang pertama adalah orang berbicara tentang materi, sandang, pangan, ya, papan. Lalu nanti kalau orang ini sudah semakin dewasa, perhatikan ini Maslow yang bicara. Semakin dewasa dia tidak berpusat pada materi tetapi security. Bagaimana hidup yang merasakan kenyamanan, keamanan. Nyaman di sini bukan apa rumah kita mewah, lalu angin bertiupnya semilir dan seterusnya. Lebih kepada jiwa. Maka yang ketiga adalah love. Kalau tadi materi security itu berbicara tentang saya, love itu adalah sebuah keberanian untuk berbagi dengan sesama saya. Jadi makin tinggi hidupnya. Nah yang keempat adalah self-esteem atau harga diri. Bagaimana bagi dia hidup bukan sekedar apa yang dia punya, tapi berapa berharga hidupnya. Jadi orang-orang seperti ini kita akan menemukan, gila ya, dia itu kan udah master, doktor apa. Kan kalau mau uang aja gampang, kenapa jadi malah pergi ke desa apa segala macam. Nah itu sudah self-esteem. Ya. Nah nanti yang paling tinggi adalah self-actualization. Nah orang yang mengaktualisasi dirinya rela menjadi tiada untuk yang lain supaya ada. Ya, nah inilah para pejuang, orang-orang yang hebat dan luar biasa. Nah, Kristus sebetulnya mengajar lebih lagi ketika dia mengatakan sangkal dirimu, pikul salibmu. Hidupmu bukan lagi kamu, tapi Kristus di dalam kamu. Nah, jadi kekristenan itu melompat sangat tinggi, lebih dari apa yang dikatakan Maslow. Pada waktu Maslow memberikan persentase jumlah orang, materi ini sudah 90% dihuni di situ semua levelnya. Ya, makin ke atas itu makin sedikit, dan paling sedikit self-actualization. Sehingga satu orang Gandhi ada di India, seluruh dunia mempelajarinya. Miris juga ya. Why? Satu Mother Teresa melayani di Kolkata, seluruh dunia terinspirasi karena. Hanya karena satu. Karena miskinnya, karena minimnya. Nah ini menjadi tantangan sebetulnya kepada kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana memikirkan perjuangan-perjuangan ini. Namun sesudah manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam kesempurnaan supaya dia beranak pinak, beranak cucu. Yaitu ada satu sistem. Ekonomi itu dalam bahasa Yunani adalah ekonomos, kemudian bahasa Inggris itu memakai kata economic, yang artinya adalah penata layanan, ya, atau mengelola. Ya, nanti kalau kita ada bilang ekonomi makro, ekonomi mikro. Mikro itu untuk mengelola di dalam bentuk company, usaha, dan seterusnya. Makro itu negara. Ya. Sehingga tatanan ekonominya pasti jadi sistem sedikit berbeda. Yang jago di ekonomi belum tentu bisa di makro. Orang yang hebat di makro belum tentu sukses di mikro. Karena approach-nya juga beda-beda. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kita mesti memahami betul bagaimana ekonomi itu adalah menata layan, mengelola. Maka itulah yang dikatakan kepada manusia, beranak cuculah, bertumbuh kembang. Jadi manusia itu diciptakan untuk berkembang di dalam kehidupan ini. Dalam sosial dia beranak cucu makin tambah dan makin tambah. Penuhi bumi dan taklukkanlah, ya, berkuasalah atas semuanya. Untuk apa? Pada pasal 2 ayat 15 dikatakan Tuhan membawa manusia itu ke Taman Eden dan berkata, usahakanlah taman ini, kelolalah, aturlah, tata layanilah. Sehingga panggilan basis kita sebagai manusia dalam mengelola menata alam semesta sehingga terjaga di dalam keseimbangannya menjadi satu sirkulasi hidup yang sangat indah dan luar biasa. Bukankah bumi pun tahu membenahi dirinya? Berapa air yang naik ke atas, lalu mengkristal lewat sebuah proses, satu waktu cair, turun lagi jadi hujan, demikianlah semuanya. Bukankah matahari tahu memainkan perannya? Ia tidak pernah serakah, terbit di malam hari. Ia patuh hanya pada siang hari. Bukankah bulan tahu menempatkan dirinya? Begitu juga bintang. Bintang tak ingin menampakkan diri sebesar bulan. Ia kecil sekali nun jauh di sana. Karena memang bagian dan komponen yang berbeda-beda di dalam tugas mereka. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, alam semesta menunjukkan keteraturan semangat basis dari ekonomos atau ekonomi atau penataan alam itu. Disitulah manusia ada menerima wapara restu mandat dari Allah untuk menjalankan hidup ini. Nah, itu yang sering kita sebut sebagai mandat kultural. Bagaimana kita memainkan peran kita? Bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini? Atas segala apa yang ada. Sehingga binatang merasa aman. Karena dipimpin oleh seorang yang bernama manusia. Tapi kejatuhan ke dalam dosa melululantakkan semuanya. Jadi kita mesti sadar sekarang kita adalah produk manusia berdosa. Yang tidak bisa mengikuti jalan dosa tetapi harus mengikuti jalan Kristus. Tapi ini akan menjadi perkelahian yang sangat sengit. Ini tidak sederhana, saudara. Ini mudah dikatakan, mudah dikhotbahkan. Tapi pada waktu melakoninya, ini menjadi persoalan yang serius. Tapi jangan pernah berhenti, karena ini bukan soal siapa kamu dan berapa kuatmu. Tapi ini soal Kristus dan seberapa pengabdian dan penaklukan dirimu kepada dia. Nah, jadi saudara, pada waktu alam diciptakan untuk tujuan berkelanjutan, tetapi berjalan dalam tertib yang luar biasa. Seluruh dunia menjadi aset yang dipercayakan Allah kepada manusia. Tapi sayang manusia melanggar perintah Allah. Jangan makan, dimakan. Ya. Jadi harus memperhatikan. Bukan waktu makan buah ini manusia itu berdosa. Karena melanggar perintah jangan makan itu dia berdosa. Karena buah itu kalau Allah bilang boleh, ya boleh. Jadi bukan buah itu yang bermasalah. Melanggar ketetapan Allah. Ini kita harus pikir baik-baik. Tidak ada masalah dengan kamu kaya. Tidak ada masalah dengan kamu sehat dan kuat. Tapi masalah kalau itu melanggar ketetapan Allah. Ya. Nah ini jadi kita harus bisa membedakan. Kalau dalam dunia artis dikatakan ya. Oh kalau mereka itu pakai supaya energi kuat, ganja ini itu, gorila lah segala macam. Ya. Terlagi King Kong mungkin muncul lagi. Udah kita gak tahu lagi. Supaya kuat. Kuat itu baik. Tapi caramu melanggar perintah Allah. Seharusnya kuat itu adalah merupakan hasil olahraga, makan vitamin yang baik, tidur yang cukup, bagus sekali. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara, bagaimana manusia itu bertujuan sangat mulia, tapi jatuh dalam dosa, alam menjadi musuhnya, tanah ada semak duri, kau mencari nafkah, melahirkan menjadi menyakitkan, baru generasi kedua, Kain sudah membunuh Habel. Lululantaklah semuanya. Sampai Tuhan memusnahkan alam semesta dalam murkanya. Dan dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nuh disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi jangan pernah berpikir Nuh orang benar yang tidak berdosa. Nuh yang berkenan itu selesai air bah. Yang pertama dilakukannya justru kesalahan mengerikan. Ia mabok, anaknya melihat. Akibatnya yang menimbulkan lagi kekacauan pertama dalam keluarga sesudah manusia pasca air bah. Ia mau pergi ke kolong langit mana, mau lihat sejarah dari mana. Itu mau menggambarkan manusia no hope. Gak ada harapan manusia itu. Karena itu waktu kamu memandang Kristus, hanya dialah harapan itu. Hidup baik gak bisa. Hidup mau mutu gak bisa. Kristuslah harapan itu. Kristuslah yang akan menolong kita, Kristuslah yang akan memimpin kita, Kristuslah yang akan memampukan kita hidup seperti apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Nah ini menjadi pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Ya. Nah kemudian, Tata tertib di dalam keseimbangan hidup itu diatur sedemikian rupa. Sehingga bagaimana pola seperti kalau kita bilang orang-orang zaman dulu hidup gitu ya. Ini pohon Tuhan sudah buat. Nah pohon ini diberi kemampuan untuk berkembang biak sama seperti manusia. Maka manusia mengaturnya. Ditanam, diatur, diurus dan segala macam. Saudara mau lihat keajaiban? Lihatlah hutan. Pertanyaan saya, siapa yang nanam pohon di hutan? Sehingga hutannya bisa makin lebat, makin lebat, makin lebat. Ya. Saya suka perhatikan kalau di rumah karena saya suka berkebun, cabut. Ini dari mana ini? Ini ada bunga kayak model gini, model gitu. Saya tahu persis, pasti itu burung. Pergi ke sana, peluduk makan, lari dia ke pohon-pohon dekat rumah saya. Ada yang dia bawa jatuh ke debu. Lama-lama itu tumbuh dan jadi tanaman. Saya enggak nanam, tahu-tahu itu tumbuh. Kita bisa mengkategorikan itu sebagai rumput liar dan seterusnya. Tapi bisa juga itu bunga yang kadang saya enggak kenali. Sehingga luar biasa bukan? Nah pohon itu mampu menghidupi dirinya sendiri. Ketika daunnya berguguran duduk-duduk jatuh ke bawah, dia menjadi humus. Dia menjadi energi dan pupuk yang paling bagus bagi diri dia sendiri. Dia makan. Bukan karena kita menyiram, lalu yang lain-lain maka pohon tumbuh. Di daerah gurun pun banyak pohon yang tumbuh. Tuhan membuat pohon itu tahu mengurus dirinya dan memberi keindahan bagi manusia. Tapi manusia tidak mampu menghargai yang harus diurusnya, dikelolanya, dieksploitasinya, dan dirusaknya. Itu hidup kita. Jadi kalau dunia mempunyai problem, gempa dan lain-lain, salah siapa? Salah kita. Maka kalau doa, mestinya doa kita itu lebih terpelajar. Maksudnya apa, Pak? Tuhan ada banjir, ampuni kami. Kami tidak tahu bagaimana hidup tertib seharusnya. Kami terlalu serakah mengakibatkan semuanya. Ketika orang buang sampah sembarangan, kan cuma satu. Aturan ada kok tidak boleh buang sampah ke kali. Kenapa yuk buang? Bodoh amat lah, gak tahu mau buang kemana. Mumpung gak ada yang ngeliat. Lalu kita buang. Kesadaran yang begitu rendah sebetulnya. Padahal sebagai Kristen kita mesti melatih diri kita, saudara. Suka atau tidak, ini perkaranya sekunder, kecil. Tapi mesti punya semangat. Saya selalu bilang kalau saya Kalimantan pasti kita nanam pohon. Ya. Saya lagi plan setiap pinggir pagar itu nanti secara bertahap nanti mulai pohon. Ya, karena saya rindu satu waktu itu akan menjadi sekolah di hutan. Hutannya kita yang bangun. Yang ditata demikian rupa sehingga itu menjadi tempat yang dingin, sejuk karena banyak pohonnya. Kami mulai dari awal karena dulu gak ada pohon. Panasnya berasa, makin kemari makin enak, makin sejuk, itu berasa. Kita bisa badan rasakan. Karena kita yang hadir di situ dari 0 sampai 16 tahun itu. Tuhan baik, siapa bilang Tuhan jahat? Wah, alam panas, kita yang bikin. Ya, kita pakai AC, asbesnya freon, itu merusak ozon. Bah, kita pakai aerosol, itu merusak ozon. Nah jadi kita mengacaukan penataan yang seharusnya menjadi konsep tanggung jawab kita. Celakanya, begitu juga lah dalam keuangan. Sehingga manusia itu berkompetisi dalam hidupnya. Siapa yang menang perang, dia punya papasan, rampasan, dan dia jadi kaya. Yang kalah, jadi miskin. Sehingga tidak lagi menjaga sesuatu kehidupan kebersamaan, tetapi sudah menjadi satu anti kebersamaan. Sehingga manusia itu hidup saling meniadakan. Antar perorangan atau kelompok. Dalam dunia bisnis namanya ada monopoli. Nah, ini satu perusahaan menguasai semua. Lalu supaya kelihatan jangan gitulah, muncullah oligopoli, sekelompok orang di dalamnya. Untuk menyiasati monopoli ini. Nah, tapi sebetulnya terjadi sami mawon. Ya. Tetapi kalau orang tidak monopoli, bagaimana dia bisa cepat melejit? Mau lebih halus sedikit oligopoli, gimana dia tidak cepat melejit? Gilbert pernah ditegur di dalam perdagangan di Amerika karena produk dia yang monopoli. Ya, dari Microsoft-nya itu. Kadang-kadang kalau kita bicil bingung ya. Airbus sama Boeing mau gabung, sudah ada ide. Belum wujud idenya berwujud. Perlawanan sudah muncul karena itu akan jadi monopoli. Eropa Amerika bergabung, nah udah beli pesawat harganya berapapun mau enggak mau. Maka kita punya komisi kan penataan usaha ya, persaingan usaha. Bagaimana usaha ini kalau sampai monopoli kena-kena. Ya sekarang agak kendor, sebetulnya satu orang hanya boleh punya satu stasiun televisi. Tapi satu perusahaan bisa punya 2-3. Nah, karena cara ngakalinya juga banyak, bikin perusahaan-perusahaan orang yang beda under table, ya sudah, jadi muncul lagi. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu bagian yang kalau kita lihat, Saudara, bagaimana dunia itu makin hari akan makin kacau. Tapi kalau manusia kembali kepada semangat semula, semua beres. Bukan manusia yang hebat. Tuhan memang buat dari semula begitu. Kita ini cuma bisa ngerusak, memperbaiki enggak pernah. Cara memperbaiki cuma satu, kembali kepada tujuan semula. Nah, oleh karena itulah di dalam perjanjian lama ada persepuluhan. Persepuluhan itu bukan memperkaya pendeta. No. Persepuluhan itu ada 4 poin penting di dalamnya. Bagaimana persepuluhan dan persembahan lain itu dikelola. 4 poin penting itu adalah dimasukkan ke dalam bait Allah untuk mengurus bait Allah itu sendiri. Mengurus para imam-imam yang melayani Allah. Mengurus janda-janda miskin Israel. Karena tidak semua orang Israel beruntung punya tanah yang baik dan seterusnya. Ada juga yang miskin. Tapi sama-sama bangsa pilihan bukan? Lalu mengurus orang asing. Karena mereka diperingatkan kamu dulu pernah orang asing. Dan jangan pernah keras pada orang asing. Kalau you dulu pernah susah hidup, sekarang you sukses. Jangan pernah keras terhadap orang susah. Kau pun dulu di situ. Akhirnya kalau kita pikir siapakah kita dulu? Dulu kita banyak kemalangan semua kok. Ya. Nah, bagaimana kita memperhatikan itu? Bagaimana kita memahami itu? Yang kedua, apa tujuan ketika Tuhan memberikan kamu kesuksesan? Supaya kamu jadi berkat bagi banyak orang. Tata kelola lah alam itu. Itu masih berlaku sebagai mandat kultural dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, Saudara, ekonomi yang bertujuan mulia itu menciptakan hidup manusia yang tertib dan seimbang. Nah, itulah perpuluhan. Dalam bahasa modern sekarang sebetulnya perpuluhan dipungut oleh negara, kita sebut namanya pajak. Ya, baik PPH, PPN dan seterusnya. Nah, pajak-pajak itu dikumpulkan lalu dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Barang siapa mencintai rakyatnya, ia akan menegakkan pajak itu sekeras-kerasnya. Tapi barang siapa tidak mencintai rakyatnya sebagai pemimpin, ia akan abaikan dan membuat pajak menjadi lumbung permainan. Ya, TA kita ini sudah menghasilkan ribuan triliun. Uang sudah terkumpul itu menjadi sangat luar biasa karena menjadi penggerak terhadap ekonomi dan tengah kesulitan yang ada. Nah, kita berharap tahun depan sudah semakin lebih oke lagi. Tetapi yang pasti infrastruktur sudah bergerak semua. Jalan-jalan luar biasa sekali. Tapi pemimpinnya bukan Kristen. Jadi jangan pilih pemimpin karena agamanya. Jangan pilih pemimpin karena ocehannya. Pilih pemimpin karena mutu kerjanya. Ya. Pilpres masih 2 tahun lagi. Hari ini saya akan tetap pilih Jokowi. Terserah kalian mau pilih siapa. Ini orang baik sekali untuk maju. Oleh karena itu ekonomi itu bertujuan mulia. Melayani. Menciptakan ketertiban hidup. Keren ya. Itu ekonomi. Biblical economy. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk. Bagaimana Kristus lagi merumuskan ulang ekonomi itu. Maka dikatakannya begini. Kristus memperingatkan manusia. Hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Ini menarik loh. Menariknya di mana, Pak? Mana dulu diberikan Tuhan 40 tahun pada orang Israel. Tapi orang Israel lupa Tuhan yang memberi mana. Maka mereka hanya ribut, mana Allah? Kenapa tidak ada mana? Bagi mereka mana adalah Tuhan. Bukan Tuhan adalah mana. Perhatikan. Bagi orang Israel, mana itu Tuhan. Bukan Tuhan, mana. Padahal Tuhan yang ngasih. Jahat ya. 40 tahun loh. Mata kepalanya itu lihat. Ini mana bisa kita hidup di padang gurun begini. Tapi Tuhan kasih hidup. Medumel sama Allah. Di mana Tuhan? Kenapa bawa sini? Mendingan kami di Mesir. Ada air, ada roti. Padahal Tuhan bisa memberi mereka minum dari cadas. Yang secara kimiawi, kemistrinya itu beda bumi langit. Mana mungkin batu cadas bisa memberi air ratusan ribu orang-orang Israel. Tapi mereka tidak pernah belajar. Air yang penting. Bukan Tuhan si pemberi air. Jadi dalam perjalanan 40 tahun, tidak ada agama lain yang menggoda mereka. Kecuali memori masa lama. Dia bikin juga patung lembu emas itu. Ini udah gila kita bilang. 40 tahun, siang malam sudah ngeliat mujizat. tiang awan, tiang api. 40 tahun. Tiap pagi makan mana, burung puyuh datang nganter diri. Air gak pernah habis. Sampai mereka ke tanah perjanjian. Tersedia luar biasa. Bukan tentara. Tetapi di Rafidim, di beberapa medan perang, mereka menang. Tapi tetap Allah terpinggirkan. Musa sempat kecewa, marah sama bangsa itu. Sampai doa Musa itu saya suka. Siapakah kami manusia ini? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami boleh dapat apa hati yang bijaksana. Manusia memang tidak bijaksana. Karena dia hitung ini suksesnya, keringatnya. Tapi kalau dia menghitung berkat Allah. Dia akan mengerti. Bagaimana semua datang dari dan oleh kemurahan Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk dia berhenti melayani Tuhan. Nah, ini yang harus kita tumbuh kembangkan, saudara. Ini yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Menyemangati diri kita. Untuk kita bersemangat hidup sebagai orang yang cinta akan Tuhan. Roti bukan tidak perlu, tapi bukan yang pertama. Kalau kau pergi mencari roti dapat. Bukan kehebatanmu membuatnya dapat. Tuhan memberikannya padamu. Dengan apa yang disebutnya kerja. Kerja itu hanya alatmu. Bisnis itu hanya alatmu. Tuhan yang memberikan rezeki. Nah, oleh karena itu, saudara, firman itulah yang harus dijalankan pertama dan utama seperti kata Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkannya padamu. Ya. Ini hidup kita. Jalankan apa yang Tuhan mau. Urusan nanti urusan dia. Yang aku tahu apa yang diberinya. Dengan itu aku jalankan apa yang dia perintah. Just it, hidup. Kita masih on plan. Ya apa semua yang kita mau kerjakan. Nanti gimana hasilnya? Ah, urusan Tuhan itu bukan urusanku itu. Urusanku melakukan dalam waktu-waktu yang ada. Karena itu hidup itu ya. Tuhan pelihara kita. Jadi jangan cengeng hanya karena urusan lagi-lagi. Saya bilang kamu ndak sehat. Uang kamu sedikit. Kamu jealous dengan orang yang uangnya banyak. Please bersyukur dengan hidupmu. Jika kau menemukan itu, itulah kebahagiaan, keberhasilan ekonomimu. Ekonomi bagaimana hidup kita tertib. Hidup kita nyaman. You mana bisa beli bahagia? Itu pemberian Allah bukan? Kamu boleh bisa beli tempat tidur. Emang kamu bisa beli tidur? Tempat tidur saya lebih baik dari banyak orang lain. Tapi banyak orang lain tidur lebih baik dari saya. Orang dia belum kesenggol tempat tidur udah tidur duluan. Debuk begitu jatuh udah sempurna sudah. Allah udah begini begini pasang AC mati AC bisa cocok bisa nggak cocok Allah. Hari ini nggak ada AC oke, besok ada AC jadi masalah. Karena memang kata kuncinya Tuhan mau apa dan sedang bentuk kita nikmati. Ada waktu tentu saya rasa panas sekali gitu. Saya nyalain AC istri saya kedinginan. Pas sebetulnya buka jendela itu aja udah oke gitu ya. Ada waktu saya kedinginan matiin AC-nya. Dia udah tidur pulas. Tengah-tengah karena badan saya balik. Saya juga gak ngerti. Berasa panas lagi. Edan juga ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Karena baru terakhir-terakhir ini. Ya. Sesudah saya kena serangan jantung dari dulu kemari. Saya bisa berdoa untuk tidur. Doa kusuk banget. Karena susah tidur. Tuhan tolong mau tidur. Baru saya bilang Tuhan. Mau tidur saja pun kita susah. Apalagi mau hidup. God thanks. Indah. Jadi jangan-jangan marah. Tuhan menata hidup kita. Kita disuruh menata dunia ini. Oleh karena itu Tuhan bersikap keras terhadap orang-orang. Apa, ketika berbicara di dalam Lukas pasal 16 ayat 13. Di sana Lukas mencatat ucapan Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihlah kepada siapa kamu mengabdi. Kepada Tuhan atau kepada Mamon. Jadi Lukas 16 ayat 13 mengumandangkan kalimat Kristus yang luar biasa. Pilih kepada siapa yang kau mengabdi. Allah atau Mamon. Saya sudah sering bicara ini bukan. Tidak dibilang pilih kepada siapa kau mengabdi. Allah atau setan. Bukan. Mamon. Why? Sekarang kita dengan mudah melihat. Tiap hari Minggu semua gereja, apalagi gereja-gereja yang gagah perkasa itu kan. Diusirnya setan sebelum ibadah. Kami usir setan keluar. Sampai setan bilang, lailah. Gue di kantong lu suruh gue keluar dari ruangan. Kami kami ikat, kami patahkan kuasa setan. Setan ketawa-ketawa. Tadi kau yang ngajak aku ke gereja. Kau ikat lagi. Baru selesai dua pembukaan, doa persembahan, diikat lagi. Sampai setan bingung, bro yang dari tadi juga belum kelepas. Terakhir tutup, diikat lagi. Waduh, setan bilang, lu gak fair amat sih. Tapi begitu kemudian jalan hari-hari kita, ternyata setan yang berkuasa. Kita gagah di ucapan kita. Maka itu sebab saya bilang, belum ada satupun gereja berdoa. Uang kami perintahkan keluar. Oh, belum ada itu. Yang ada, come to me. Semua kita undang itu. Kalau bikin, kita bikin panggung ini acaranya semenarik mungkin supaya banyak yang datang, banyak kolektornya. Supaya kemudian kita bisa jalan pelan-pelan. Saya mau menikmati berallah yang benar itu gimana sih? Kita tidak boleh anti pada teknologi, tapi tidak boleh menuhankan dia. Nah, semua saya harap belajar. Karena daya tarik dalam hidup ini sesungguhnya adalah hidup kita. Bukan panggung sana. Model hidup kita yang akhirnya jadi model bagi dunia. Dunia akan pergi ke sana. Tetapi harus kau ingat juga. Orang lebih banyak menyukai kepalsuan daripada kebenaran. Barang imitasi jumlahnya selalu lebih banyak dari barang yang asli. Ya, beli Louis Vuitton, kumpulin seluruh dunia. Bisa kehitung. Kalah jumlahnya sama yang di Tanah Abang. Ini Louis Vuitton seluruh dunia ini. Kau bandingkan transaksi di Tanah Abang. Ya, maka kau gak usah bingung kalau mbak-mbak naik mikrolet pakainya Louis Vuitton. Kau udah naik mobil keren Louis Vuitton. Turun pas ketemu pula lagi. Alamak, sama-sama Louis Vuitton. Ayah, mak. Cuma kalau Louis Vuitton asli, dia tong gak asli. Gergetan ya. Orang pakai Hermes Croco beli 1M. Sebelah sana Hermes juga Croco. Datang satu lagi ada juga Hermes. Pakai tas itu, kantong kain itu. Tulisannya, ini Hermes. Tulis bawah lagi, asli. Tapi tempat bawa belanjaan. Saya bilang orang gila ini manusia. Ini mau beli KW sekarang bukan KW 1 lagi, KW 2, KW 3, KW 4. KW 1 masih mahal, 2, 2 masih mahal, 3, 3 masih mahal, 4. Sekarang Rolex ada harga 300 ribu. Asal jangan kejedot aja, kalau kejedot balik dia muternya. Kok balik? Ya apa namanya juga KW 5. Ya. Jadi kalau kita bilang ya, ekonomi ini bagaimana ditata demikian rupa? Jangan kau bertuhan kepada situ. Kenapa sih orang mau memalsu itu? Karena dia dapat untung banyak dengan modal yang gak ada keringat. Gak perlu desain, gak perlu pikir, gak perlu brand tax-nya dibayar sama dia. Tak perlu employee. Udah masal aja jadi kan. Mengerikan. Nah oleh karena itulah Tuhan bilang, kepada siapa kau mengabdi? Tuhan atau mamon? Awas ya kalau kepada mamon bukan berarti kamu tidak bertuhan. Semua orang gereja juga bertuhan. Tapi ke gereja pun supaya banyak uang. Tuhan aku kasih. Akan dikembalikan berlipat ganda. 30, 60, 100 kali lipat. Akhirnya bukan Tuhan itu yang penting. Tuhan itu hanya. Siapa namanya itu pengganda uang itu? Hah? Dimas Kanjeng. Udah kayak ke Dimas Kanjeng aja kita kasih 10 balik 20. Jadi sebetulnya polisi salah nangkap Dimas Kanjeng. Pendeta duluan ditangkap. Sejak dulu prakteknya itu. Cuma Dimas Kanjeng meniru, salah niru dia. Ini mau ngomong apa? Satu orang kemarin ngomong, aduh pak, sorry ini ya katanya. Saya punya teman dulu pak, bla bla bla. Wah sekarang jadi pendeta, topolo dia aja ngomong aja gak mau gitu kan. Gayanya ampun pak. Yaelah itu dulu jajan mintanya sama kita pak. Sekarang lain. Udah gak kenal, belakang gak kenal, pada jajan sama kita pak. Mau rokok, minta rokok sama kita, dia gak bisa beli. Mungkin gara-gara itu saya bilang kan, lu tahu dulu ntar lu bilang, ah lu dulu ngerokok, lu dulu gini. Bisa lari dia nanti. Gila ya, kok pendeta bisa kaya raya pak ya? Satu pendeta yang top kaya. Saya ketemu satu kolonel di tempat satu teman. Pak pendeta, itu udah bener jadi pendeta. Gue gak tau yang mana maksud lu, oh kalau dia memang pendeta. Gila ya. Saya ketemu dia kemarin, waduh, udah begini, pakainya ini, mobilnya ini. Lu kenapa? Itu dulu office boy saya. Kapan dia sekolah teologi? Saya juga bingung tuh, Pak. Sekolah pendeta itu cepet ya, kata. Matilah aku. Orang aku tahu dia gak sekolah. Cuma pintar ngomong. Tapi kolonel ini office boy kita dulu itu, Pak. Memang kalau dari zaman OB juga, waduh pintar banget, Pak. Termasuk kalau bikin salah ngelesnya jago banget katanya. Jadi kadang-kadang kita bilang, why? Karena bukan Tuhan yang menarik minat. Uang. Tuhan itu jadi barang dagangan. Brand yang mau dijualkan. Karena itulah, Kristus melawan ekonomi arus zaman ini. Dia mau mengembalikan apa itu. Karena itu Alkitab diingatkan. Bagaimana kita kita diingatkan Alkitab. Bagaimana seharusnya hidup kita merekonstruksi dan revitalisasi makna ekonomi. Ingat, uang itu tidak salah. Pabrik itu tidak salah. Usaha itu tidak salah. Yang salah, kau taruh sebagai apa ini? Kalau itu penjamin hidupmu, celakalah. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Ya. Nah, oleh karena itu, tujuan ekonomi yang diajarkan oleh salib kepada kita, pertama harus kita pahami. Ekonomi bukan menjadi tujuan hidup, tapi alat hidup. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus menjalankan seluruh yang ada di dalam sistem itu. Bagaimana kita bertanggung jawab atas kelebihan ekonomi dengan peduli pada yang kekurangan. Tidak semua kita pinter. Ada yang bodoh, sedang, pinter. Brilian. Yang brilian kerja dibayar besar. Untuk apa? Saya senang ya waktu pilotnya SQ itu yang orang Indonesia bikin panti asuhan di Kupang. Ya. Lalu bagaimana dia memaknai hidup itu menyisihkan uang. Lalu dia bangun itu. Ya uang ini untuk apa? Ada banyak orang-orang yang masih punya hati. Dan mereka menyisihkan rezeki mereka karena mereka tahu itu bisa digunakan. Tuh kita makan satu hari 3 kali. Emang kalau banyak uangmu banyak kali kau makan? Oh kita makan karena banyak uang gaya hotel. Pagi, siang, sore, 2 kali snack. Kujamin, naik semua. Bukan ekonomimu aja yang naik. Kolesterolmu, asam uratmu, semua naik itu. Mana bisa? Saya suka cerita satu teman saya. Dia bayarin saya makan. Ya mau apa lagi Pak? Mau apa restoran? Mahal saya makan, enak. Dia cuma mesen dikit. Lu kok gak makan? Pak, saya kemarin habis di bypass. Udahlah, bypass. Bypass itu kan cuma di Ahmad Yani-nya itu ya. Lewat Tanjung Priok itu ngapain kau takut? Tiap hari aku lewat situ. Wah jangan gitu Pak Pigman. Akhirnya dia gak makan. Bukan satu kali, sering kali. Jadi saking takutnya kepada kematian. Dokter bilang apa dia jaga betul. Waduh gila badannya dropnya, turunnya banyak sekali. Pakainya dari 35, 36 itu sudah terus ke 31, bisa sempat 30. Terus dia bilang, Pak lu kan jantung juga ya, gak pantangan makan. Saya kebetulan memang tidak ada masalah dengan makanan. Dan kalau mau makan banyak pun, aku juga mesti mikir. Karena uangku gak sebanyak kau. Yang kasihan kau, uang banyak, makan dikit. Jadi aku yang makan uangmu. Haleluya. Tuhan suruh kau cari uang untuk aku. Kita ngakak-ngakakan saja. Karena makannya memang satu hari, gak bisa lebih. Ini hidup kita, maka jangan jeles sama orang lain. Orang lain makan, maafkan saudara ya. Yuk makan nasi goreng. Di Mulia itu ratusan ribu. Lu mesti bayar. Wah mahal bener, turun ke bawah dikit. Cahaya Kota lah ya, 60-70 ribu. Aduh mahal bener, turun lagi dikit. Ya, yang dekat-dekat sini nih, Megaria sini nih, masih bisa 40-an ribu lah. Mahal bener Pak, turun lagi kau. Ada yang 20 ribu. Ya, agak daerah tanah tinggi, restoran juga. Masih mahal Pak. Sudah, ku kasih kau yang paling murah, 6.000 perak. Kapan Pak? Yang mana? Kau tunggu tek. Nah, kalau tek, keluar kau nasi goreng itu. 6.000. Mau pakai telur? Kau bawa telurnya satu, gorengkan sekalian Pak. Tambahlah kau model telur satu. Ekonomi itu maka dibilang, itu about your selera semua. Kalau seleramu ke gunung ya bayarlah ke gunung. Jangan pula kau mau makan ke gunung. Uangmu cuma di lembah. Mati berdiri kau kawanku. Padahal nasi goreng judulnya samanya sama nasi goreng. Nah istri saya bilang, Pak jangan kalau di pinggir nanti suka minyak suka ini. Udah lama makan di Mulia pun matinya mereka. Makan ini pun mati ya sudahlah Tuhan juga ngerti. Rezeki kita cuma segini. Siapa yang tidak mati makan di kolong langit ini? Emang kalian pikir kalau makan bersih terus, lalu hidup panjang umurnya? Belum tentu. Ada pemain bola dulu, Roni Patinasarani ya. Itu kuat sekali ngerokok itu. Tapi jago banget main bola. Ada orang gak ngerokok, gak kuat lari. Nah, belajar lah kalian situ ya. Tapi bukan berarti maksudku, hidup semau-maumu lalu kau ini. Bukan, jangan cemburu dengan orang lain. Nikmati hidupmu. Jangan malu kau kalau kulihat nanti kau makan tek-tek-tek-tek begitu kan. Gak usah kau ngumpet. Kurang ajar itu. Yang ada kau kasih, Pak Big Man, makan, traktir aku. Itu baru sopan. Jadi tujuannya itu bertanggung jawab pada kelebihan orang. Yang kedua, menciptakan keseimbangan. Saya suka di Korintus itu. Jadi yang namanya persembahan di tata gereja, bukan bikin Pak Pendeta jadi kaya raya. Keseimbangan. Balance. Bagaimana kita hidup bisa seimbang? Sehingga saya tidak kaya benar, orang miskin benar. Nah ini yang diperjuangkan banyak negara, bagaimana menekan jurang kaya dan miskin. Sehingga negara maju seperti Amerika, Eropa berjuang supaya tiap rakyatnya punya rumah. Cuma mereka itu bodoh sampai sekarang belum sukses. Padahal kalau belajar di Indonesia cukup 0%. Pasti rakyat punya semua. Oh, di tengah kota pula lagi tuh. Ya. Alternatif kedua, ya di atas kali bisa ngapung deh. Alternatif ketiga bisa ditaruh, pindah-pindah lagi, moving. Di mana rumahmu, Sudirman? Mana itu? Kempiski. Kok bisa? Ya ke situ karavanku lagi pindah. Parkir aku di situ. Besok jadi rumahmu di HI, besok kemana? Udah putar-putar aja kau. Indonesia ya, saya senang waktu dicanangkan. Bangun rumah, susun apartemen murah untuk rakyat, itu keren. Itu keren. Saya sudah ngeliat orang yang namanya susah. Kadang-kadang saya nangis sudah. Habis ngasih duit pun saya masih gelisah. Habis itu kan saya pergi. Hidup dia kan masih berlanjut. Kenapa kita bikin sekolah? Tapi kenapa juga saya sangat marah pada anak-anak di sekolah. Kalau dulu lu orang susah sudah begini. Lalu ingat cuma mau diri saya. Saya bisa dapat apa? Saya bisa apa? Enggak pengat bagaimana kau dulu. Seharusnya keunggulanmu untuk menolong yang susah itu. Wah, itu kalau itu saya naik kau bunuh pun memang marah. Tapi ini saya mengerti. Memang banyak tuayan. Penuainya sedikit. Tidak mudah. Oleh karena itu mari kita menyemangati diri kita. Supaya ada keseimbangan. Kontribusi, bagilah kelebihanmu. Kelebihanmu itu bisa ilmu. Kelebihanmu itu bisa pergaulan. Kelebihanmu itu bisa ekonomi. Bagilah. Distributlah. Sehingga orang bisa menikmati di situ. Oleh karena itu, jarak yang kaya dan miskin diperkecil. Tuhan mengajarkan kita, manusia hidup bukan hanya dari roti. Jadi jangan rotimu yang kau banggakan. Tuhanmu. Cara Yesus ini melawan arah. Maka ya saya kalau mau jujur-jujur, pikir Yesus pelayanan, rasul pelayanan. Memang era kita beda ya. Saya hari ini pelayanan, saya punya mobil, saya punya rumah. Saya memang bisa hidup lebih kaya dari sekarang 3-4 kali lipat. Itu urusan sederhana. Tinggal merubah saja pilihan pelayanan saya. Tapi tetap saja, saya hidup berkecukupan. Ya. Rumah saya di Tanah Tinggi. Kemarin ada Pak Bingman, di mana Preman Tinggi? Itu daerah preman. Ya. Tanah Tinggi preman. Kalau saya yang sebelahnya, apa itu Pak? Highland Residence. Biar keren dikit lah ya. Highland Residence kan kedengarannya nyaman ya. Habis rapat kalau udah kubilang Tanah Tinggi hafal semua. Itu bukan pusat ganja Pak. Maksudmu aku RT-nya apa? daerah saya itu preman. Kalau orang baru mau tinggal situ mikir itu. Aku udah lama memang di situ. Karena dulu kita memang anak nakal juga. Berhubungan sama anak nakal kan kita gak pusing. Ya. Dulu saya mati-matian disuruh RT supaya warga aman. Yang nakal-nakal gangguin selalu jadi aku yang urusan kan. Sini dulu kok. Kok ganggu lagi kemarin. Ku ajak makan dulu itu. Sini lu kau. Om. Udah makan kau? Belum. Makan kita. Tek-tek itu tadi. Jadi aku sering makan tek-tek juga dulu. Makan. Teh botol. Taruh situ. Kan keren itu kan. Udah makan dia dapat teh botol kan kenyang. Udah selesai. Udah kenyang kau. Mau lagi? Udah selesai. Lah jalan. Mau kemana kau mau sana? Tapi sebentar dulu. Kau jangan lagi ganggu rumah itu ya. Om. Nggak diganggu lagi saudaraku. Modalnya 10.000-nya. Jadi nggak usah kau tunjukkan ke preman itu ototmu. Kasih dia makan, minum, omongin, langsung baik dia. Apalagi di daerah saya itu anak paling nakal itu anak Irian. Ada Mes Irian di situ kan? Tapi dia tahu aku pendeta, itu untungnya pendeta. Preman Irian itu, pendeta aku. Dia, sorry om. I know the true story loh. Karena saya sudah tahu psikologinya ini. Aku pendeta ini, kau dengerin aku ngomong. Ya om. Kalau aku bilang aku polisi pun masih dilawannya kali. Nah, terus kita duduk ngobrol. Saya nangis juga ya, karena terakhir anak itu 3 mati overdosis. Saya enggak dengar lagi mana dia mati, Pak, overdosis mana. Miris. Hati saya juga jadi sedih. Saya cuma batas bilang dia jangan bikin ini. Tapi lanjutnya sebetulnya saya pikir ini gue salah cuma ngomongin tapi kagak nolongin. Saya juga ada rasa seperti guilty. Padahal tidak semua bisa saya buat, bukan? Nah, jadi itu menciptakan. Sehingga ada kesempatan, ada nasihat, ada tujuan. Jadi ekonomi bukan hanya uang. Penataan kehidupan. Tujuannya itu lebih tinggi. Ya. Dan akhirnya ekonomi harus menjadi alat kasih. Ya, ekonomi harus menjadi alat kasih. Karena tadi nolong orang, bantu orang, jalan. Jadi alat kasih yang indah. Saya akan cerita sedikit. Yakub punya anak. Salah satu anaknya dibuang. Siapa? Yusuf. Dibuang ke Mesir. Jadi waktu Yusuf dibuang di Mesir, semua orang enak bilang, saya mau tanya. Enak gak jadi Yusuf jadi raja number one sesudah Firaun itu di Mesir? Enak gak? Pengen gak kalian seperti itu? Jadi semua pengen seperti Yusuf? Hah? Iya, di istananya kan? Di penjaranya? Oh, itulah kau. Makanya kau gak jadi-jadi. Mau istana? Mau penjara? Biarlah si Yusuf yang asli itu di penjara, Pak. Aku yang istana aja lah. Cerita ini pun ada film Arab juga ya, waktu itu saya nonton. Cuman dengan versinya, dengan ceritanya. Ya. Jadi pada waktu kita memikirkan itu, Yusuf dijual, lalu kemudian masuk penjara, kerja jujur aja pun jadi masalah. Kalau mau marah sama Tuhan kan marah ya. Tuhan, aku udah kerja baik-baik di rumah Potifar. Nggak satu pun ku curi uangnya sekali banyak kesempatan. Padahal ku jaganya istrinya ini supaya kesucianmu tidak ternoda. Dijebloskannya aku ke penjara. Di mana kau Tuhan? Dia nggak marah loh. Dia masuk penjara. Hidup lagi baik. Sampai kepala penjara suka sama dia. Makanya Tuhan bukakan banyak rahasia pada dia. Kalau kau tidak dapat rahasia Tuhan, Tuhan nggak ngomong ini, nggak kasih hikmat. Jangan kau marah-marah. Jangan kau minta, Tuhan berikan aku hikmatmu. Terus malaikat bilang, aku kurang ajar, kau hidupmu masih bengkok, gak takut kau minta itu. Lurus dulu lah hidupmu, pasti Tuhan tolong kau. Nah, hati-hati. Yang kedua, kemudian Yusuf akhirnya jadi pemimpin di Mesir. Orang hebat di Mesir. Berkuasa, beruang. Apakah dia membalaskan sakit hatinya pada saudara-saudaranya? No. Untuk apa kekuasaan dan uang yang ada di tangan Yusuf? Mengasihi keluarganya. Maka kalimat yang terkenal dari Yusuf. Memang kalian mereka-reka perkara yang jahat untuk aku. Koma. Tetapi memang juga inilah kemauan Tuhan. Supaya aku mendahului kalian. Mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Itu ekonomi. Untuk apa Tuhan kasih kita? Untuk kita bisa menolong yang lain. Sadari, ngerti. Untuk apa Tuhan kasih kita otak? Untuk jalan ke situ. Maka sampai mati pun, aku tak akan pernah berhenti memakai otakku dan relationshipku dengan banyak hal. Untuk boleh membangun di desa. Entah sampai kapan itu. Kemarin kita sudah ketemu, ada orang dari gunung yang saya bilang Intan Jaya ya. Waduh, kita kalau ke sana, gimana infrastruktur jalan sana? Ini Pak, naik kita sampai di Jayapura, turun Sentani pesawat, naik pesawat kecil Pak, ada satu kabupaten. Nah, terus jalan Pak. Oke, jalan, nanjak, rata, nanjak. Berapa lama kira-kira sampai kampungmu? Ya kalau kami jalan 10 jam Pak. Nah, kalau aku yang jalan sampai mana lah itu? Udah gak tahu lagi aku. Kau yang jalan 10 jam, kalau aku udah gak jelas lagi itu. Ya kau nyampe rumah, aku udah nyampe surga itu. Nah, jadi kami yang ngobrol-ngobrol. Tapi saya memang beban kuat sekali anak-anak Papua. Saya bilang begini, nah, kita akalin, kita siasatin. Lalu Juni ini kita mau bawa dia ke Kalimantan untuk lihat. Dia anggota DPRD, kabupaten kecil gitu. Bapak, anak kami banyak sekali bodoh, bla bla bla. Udah berapa anak itu yang ada? Dan kita mau bawa. Saya tidak bisa pergi ke gunung itu. Tapi kita ada tim yang bisa ke sana. Namun satu hal, kamu bawa anak gunung turun. Masukkan dulu di sini. Kemarin 3 anak Papua kita lulus tes. Aduh, ternyata psikotes sama wawancara 1 gagal. 2 gagal. Sisa 1. Saya mesti telepon lagi ke UPH. Pak, yang satu parah banget. Oke, kami akan prepare diri kami. Yang satu gimana? Wawancara dia bilang dia gak minat jadi guru. Saya tanya anak itu. Saya minat, Pak. Kalau jadi guru PGSD, kau mau? Mau, Pak. Kenapa kemarin bilang biologi? Soalnya diarahkan begitu supaya jangan dipindah. Maunya saya biologi. Saya suruh minta tolong diatur. Tolong lu cabutlah. Tapi itu udah rapat, udah final, Pak. Please. Ini Papua. Mereka juga punya beban persiapkan. Nah, oleh karena itu, saya tidak tahu nanti hasil ini, tapi saya berharap anak ini bisa masuk ya untuk PGSD. Karena saya bilang, yuk masukin sekarang, 4 tahun lagi gue baru pegang dia. 4 tahun lagi mungkin Papua sudah berdiri. Jadi kita kirim anak Papua. Kayaknya kita konglo bangun sekolah ya. Padahal kalau kita bangun sekolah, tambah biaya keluar. Bukan tambah biaya masuk, saudaraku. Biaya keluar terus. Itu yang dari ujung Intan Jaya saya bilang, berapa anakmu ini dites, kita kirim bahan psikotes apa segala. Kalau bagus kita tarik. Saya minta anak SD khususnya. SMP kita masih bisa Uber nanti. Nanti transportasi kamu dari gunung turun sampai ke Kalimantan. Kita cariin. Saya di sisi lain juga ingat. Pak Bigman, ada orang lain. Tolong Pak, anak-anak Papua serahin ke kami semua Pak. Berapapun. Tiap ambil anak Papua kita, kos kita bisa 100 jutaan lebih. Tiap tahun. Hanya untuk bawa mereka, kirim guru, psikotes, bawa mereka balik. Bukan bulanannya. Karena transportasinya kan tahu sendiri. Jadi waktu gitu saya belajar, Tuhan, memang berat ini, memang sulit. Tapi kau buka jalan, kau ajar aku. Ini tidak penting Big Man Sirait. Tapi penting aku akan melakukannya jikalau engkau mau. Maka ekonomi bukan soal berapa banyak uang. Saya bukan konglo ya, sorry. Tapi kalau Tuhan mau, semua bisa berjalan baik. Saya selalu bilang, kalau saya berobat ke Singapura, jangan kalian pikir sekali-kali otak kalian. Uangku banyak. No. Dan saya pantang minta. Tapi selalu ada yang beban. You pergi, you berobat. Ya, saya bilang kemarin saya ke Jerman pun. Pak, you berangkat. Kok sudah enggak usah you pikirin. Cuma saya mau dipasang transplantasi jantung. Repot saya tinggal di sana. Kita tangguh, kita aturin. Tetapi masalahnya bukan itu saja. Kalau transplantasi jantung ini soal etika kan. Jadi itu kan alat hidup amanah saya, Katie, kita diskusi. Ah, sudahlah. Masa itu kalau jantung buatan masih. Awak di sana nanti nunggu-nunggu ya Tuhan. Tolonglah segera ada yang tabrakan. Supaya mati, ditransplantlah jantungnya ke jantungku. Karena jantung itu cuma bisa disimpan 2-3 jam. Ginjal bisa lama, mata bisa lama. Saya mau hidup untuk diri saya, gampang saya pergi sono. Belum tentu itu yang Tuhan mau dari aku. Ya, jadi terus maju. Jadi kemarin saya ablasi, ingat selalu saya mau selalu ini saudara ingat. Jadi kalau lihat saya khotbah teriak begini jangan pikir, Pak Big Man udah pulih, enggak. Kemarin 100% jantungku itu cuma 80 yang bisa diablasi. Karena dia takut sekali itu udah terlalu besar di paru-paru. Jadi kalau di ronsen paru-paru saya, udah enggak kelihatan paru-parunya. Ketutupan jantungnya. Kalau naik asam lambung saya dikit aja, juk neken jantung ini. Oh itu nyesek. Jadi aku ini udah serba salah. Makan banyak salah, makan terlalu dikit juga salah. Nyari yang pas gak ketemu-ketemu. Apalagi babi panggang pula lagi tuh, alamak. Jadi kadang-kadang apa yang kita suka dulu tuh, aduh mesti dah. Saya pikir umur belum seberapa, masih di bawah 60 saya. Umur saya baru 18. Ya, jadi jangan ya, ekonomi itu bukan kau sehat apa enggak, please. Ekonomi bagaimana kau melakoni hari-harimu. Kalau kalian sakit ya, lalu kau juga butuh uang. Tapi ada orang jauh lebih membutuhkan. Jangan segan-segan merogoh dompetmu, kasihkan. Mungkin 5.000, 10.000, sudah itu kau yang ada. Cintamu itu akan menjadi kekuatan. Karena ekonomi, intinya, jantungnya, adalah kasih sayang. Nah Kristus ajarkan itu. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Terinspirasi dengan hidup di mana kita ada, Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan mampukan. Amin.